Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جماعة قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mengalihkan kajian kita untuk hari ini saja dari kajian rutin Riyadhus Shalihin untuk mengkaji biografi perjalanan Salafus Salih Ridwanullahu alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa meniru sedikit banyaknya tentang kehidupan yang mereka telah berhasil sebagai hamba di permukaan bumi ini. Dan kita memang membutuhkan kajian-kajian tentang sejarah salaf. Alangkah bahagianya seorang muslim bisa menghadiri sebuah kajian yang menerangkan tentang sejarah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in, karena mereka adalah nujumul huda, bintang-bintang hidayah, bintang-bintang hidayah. Kepada mereka kita mengetahui jalan kebenaran dan mengetahui jalan siratul mustaqim dan mengetahui jalan ke surga. Saya berharap suatu hari bisa kita menggali lebih banyak tentang biografi para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in ini, atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang untuk bisa membuka kajian tentang masalah biografi para sahabat dan para tabi'in. Tokoh kita hari ini, dia bukanlah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW, dan beliau bukanlah orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka wahyu bahwa mereka adalah penduduk surga, sedangkan kaki mereka, detak jantung mereka masih berdenyut, berbunyi di bumi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dia adalah generasi setelah sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dia adalah tidak juga termasuk dari sigharus sahabat. Tokoh kita hari ini adalah